Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أيها الإخوة عزني الله وإياكم بايك حاضرين جماعة مسجد دار الإحسان تيلكوم جيجر كالون بندونغ ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi di 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Radio Rai Padang, dan juga Radio Albayan Cianjur, juga radio-radio lainnya yang ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid, yang pembahasan kita sudah sampai pada bab orang yang mengingkari salah satu saja di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah membahas makna mengingkari, makna juhud. Kita juga sudah membahas apa yang dimaksud dengan asma dan sifat, dan kita sudah membahas beberapa kaidah di dalam memahami nama-nama Allah. Sekarang kita masuki al-bahthu fi sifatillah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu terbagi kepada tiga jenis. Pertama, sifat dzatiyah atau disebut juga sifat maknawiyah. Kedua, sifat fi'liyah. Ketiga, sifat khabariyah. Dzatiyah, fi'liyah, dan khabariyah. Adapun yang dimaksud dengan sifat dzatiyah adalah hiya al-mulazimatu li dzatillah wallati lam yazal wa lam yazalu muttasifan biha. Adapun sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat di dalam zat Allah, yang Allah selalu dan senantiasa memiliki sifat itu dari setiap detiknya, dari setiap waktunya. Contoh, as-sama' wal-basar, atau disebut juga sifat maknawiyah. Jadi makna mendengar, melihat, itu sifat mendengar dan sifat melihat itu selalu melekat pada diri Allah. Setiap detiknya, setiap waktu yang dilalui Allah mendengar, Allah juga melihat, dan seterusnya. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berupa fi'il atau perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak melakukan perbuatan itu, Allah pun melakukan perbuatan itu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak melakukan perbuatan itu, maka Allah pun tidak melakukan perbuatan itu. Sebagai contoh, umpamanya an-nuzul ilas sama, nuzulnya Allah ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah itu yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah itu selalu turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Turunnya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, Allah turun. Kalau tidak, maka tidak. Demikian juga istiwanya Allah di atas arasy. Demikian juga berbicaranya Allah. Kalau Allah mau berbicara, maka dia berbicara. Kalau tidak, maka tidak. Demikian juga sifat menciptakan. Kalau Allah mau menciptakan, maka Allah menciptakan. Kalau Allah tidak berkehendak menciptakan, maka dia tidak menciptakan. Jadi sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak Allah. Di saat Allah menghendaki, maka Allah melakukan perbuatan itu. Di saat tidak, maka tidak. Itu yang disebut dengan sifat sifat fi'liyah. Ketiga, sifat khabariyah. Makna khabariyah itu pemberitahuan, berita, informasi. Informasi dari Allah kepada kita tentang sifat Allah. Sifat khabariyah ini adalah bagian-bagian yang apabila dihubungkan kepada kita, bagian itu termasuk bagian dari diri kita. Seperti tangan, kita punya tangan. Tangan bagian dari tubuh kita. Kita punya mata. Mata bagian dari tubuh kita, kalau dihubungkan dengan kita. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah, maka tidak boleh dikatakan demikian. Karena sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Maka dikatakan bahwa sifat khabariyah adalah khabar-khabar yang ditetapkan tentang diri Allah oleh kitab dan sunnah. Seperti contohnya umpamanya wajah, al-ain atau kedua mata, al-yad atau telinga, tangan. Adapun tentang wajah, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang dirinya bahwa dirinya punya wajah dan wajahnya abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu surah Ar-Rahman. Dalam surah Al-Qasas dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Ayat ini pun khabar, berita, informasi dari Allah tentang diri Allah bahwa Allah memiliki wajah. Demikian juga tangan. Allah berfirman, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Demikian juga ain, tajri bi ayunina. Perahu tersebut berlayar dengan pandangan mata kami. Itu adalah sifat khabariyah. Keadaan Allah yang Allah informasikan kepada manusia tentang dirinya. Tapi tidak boleh dikatakan atau difahami bahwa wajah Allah bagian dari zat Allah secara keseluruhan. Sebagaimana wajah kita bagian dari tubuh kita secara keseluruhan. Tidak boleh dikatakan demikian karena ada kesan tamthil atau tashbih dengan makhluknya. Maka dikatakan sifat khabariyah adalah sifat yang tuthbatu atau tuthbitu bihal khabar minal kitabi wa sunnah. Jadi hal itu diinformasikan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah pembahasan yang pertama tentang tiga jenis sifat Allah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada juga sifat khabariyah. Pembahasan kedua, bahwa sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Karena apa? Karena kullu ismin muttasifun lisif, mutadhamminun lisifat. Setiap nama mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman karena mengandung sifat Rahman. Nama Allah Ar-Rahim karena mengandung sifat rahmah juga. Nama Allah As-Sami juga disifati bahwa dia itu mendengar. Nama Allah Al-Basir, di dalam Al-Basir terkandung sifat maha melihat. Jadi setiap nama di dalamnya sudah terkandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Seperti umpamanya, salah satu sifat Allah kalam. Kalam itu artinya apa? Berbicara. Tapi dari sifat kalam tidak diambil nama Allah dengan nama Al-Mutakallim. Tidak. Tidak ada nama atau asmaul husna yang berbunyi al-mutakallim. Atau contoh lain, salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang tadi disebutkan sifat khabariyah, yad, ain, wajah, itu sifat. Tapi itu kemudian tidak bisa menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Karena setiap nama otomatis terkandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga, anna kulla ma wasafallahu bihi nafsah fahuwa haqqun ala haqiqatihi lakin yunazzahu anit tamthil wa takyif. Pembahasan ketiga ini harus agak sedikit mikir ya, jangan mau enaknya, sedikit mikir. Setiap sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya adalah hak dan hakiki, benar dan sebenarnya, bukan kiasan. bukan umpamanya memiliki makna lain yang berbeda dengan makna asli dari lafaz itu, tapi hakiki, tapi wajib sifat-sifat tadi disucikan dari tamthil dan takyif. Tamsil artinya menyerupai. Seperti contoh umpamanya, Allah memilih sifat wajah. Allah punya wajah. Itu wajahnya wajah yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan kiasan, ya, bukan simbol. Tapi wajah dengan wajah sebenarnya. Tapi wajib sifat wajah Allah ini disucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk manapun, baik makhluk itu manusia, jin, binatang, malaikat, atau yang lain-lainnya. Tidak sama segala-galanya. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya, ya. Juga contoh mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Apakah makhluk ada yang mendengar? Iya, kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sebagaimana wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Maka melihat Allah, mendengar Allah jauh berbeda dengan melihat dan mendengarnya manusia, baik dalam hal cara melihat ataupun kualitas melihat. Cara mendengar ataupun kualitas mendengar. Kalau kita mendengar, kita melihat, kita tahu kayak begini kita melihat, kayak begini kita mendengar. Kita tahu bagaimana cara mendengar Allah, cara melihat Allah, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan cara melihat, cara mendengarnya manusia. Jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan binatang, cara melihatnya berbeda, cara mendengarnya berbeda, kemampuan melihat dan kemampuan mendengarnya juga berbeda. Konon binatang-binatang malam bisa melihat di gelap malam, ya, dengan jelas dan terang, seperti kelelawar, seperti saya nggak tahu singa, harimau, kucing, belum pernah nanya ke mereka. Apa bisa melihat enggak secara jelas? Kalau kita di malam yang gelap gulita, blank, tidak bisa melihat apa-apa. Itu antara manusia dengan hewan. Begitu juga mendengar, begitu juga mengetahui. Konon burung elang dengan ketinggian kira-kira 1000 meter di atas awan bisa melihat tikus atau ular yang merayap di bawah rerumputan yang hijau. Bisa melihat dengan jelas, ini makanan gua. Lalu disamberlah. Kalau kita enggak bisa seperti itu. Antara manusia dengan hewan sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluknya. Berbeda cara, berbeda kualitas, ya. Jadi sifat-sifat Allah walaupun itu hakiki yang sebenarnya, tapi wajib disucikan dari tamthil. Tamthil itu artinya dipersamakan dengan makhluk, diserupakan dengan makhluk. Maka tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Dalam itu surah Asy-Syura ayat 11. Dalam surah An-Nahl ayat 84, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu memberikan permisalan bagi Allah. Allah itu seperti itu enggak boleh. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi wajib Allah disucikan dari penyerupaan dengan makhluk dalam hal sifat. Ya. Disebut tamthil karena lebih bagus ungkapannya daripada tashbih. Kalau tamthil tidak boleh Allah itu disepertikan. Allah itu seperti anu, itu tidak boleh. Kalau tasbih serupa, persis, Allah itu persis seperti anu. Dua-duanya memang tidak boleh. Tapi oleh Allah disebut tamthil, tidak tasbih. Sebagaimana firman Allah tadi, laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhi, tapi laisa kamitslihi. Allah juga menyatakan wala fala tadribul amsal, bukan asybah. Kenapa? Karena ungkapan tamthil lebih bagus, lebih mencakup daripada tasbih. Kenapa? Ada tiga alasan. Pertama, Al-Qur'an hanya menyebut tamthil dan tidak menyebut tasbih. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Fala tadribu lillahil amsal. Tidak menyebut tasbih tapi tamthil. Ini yang pertama. Kedua, bahwa menafikan tasbih secara mutlak juga tidak benar. Ada satu poin yang serupa antara Allah dengan makhluk, yaitu dalam hal istilah dari sifat itu. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia juga melihat. Dari segi itu sama apa tidak? Istilahnya sama. Allah menyatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami'an basira. Lalu ketika Allah berbicara tentang manusia, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Sama sami'an sama basiranya. Dari segi itu serupa, dari segi lafaz atau istilah dari sifat itu. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan cara mendengar, cara melihat, dan juga kualitas mendengar, kualitas melihat. Hakikat mendengar, hakikat melihat itu berbeda, tidak sama, ya. Jadi kalau tasbih adalah persis dalam segala hal. Kalau ini dinafikan bahwa Allah tidak persis, tidak sama dalam segala hal dengan makhluk, salah. Karena apa? Karena buktinya istilah dari sifat itu sama. Sama mendengar, sama melihat, sama punya wajah, sama punya tangan, sama punya kaki, dalam hal itunya sama. Tapi yang membedakan adalah tamthilnya. Hakikat dan kaifiat dari sifat-sifat itulah yang berbeda, ya. Oleh karena itu istilah tamthil lebih bagus, lebih mencakup daripada istilah tasbih. Kedua, sifat Allah juga wajib disucikan dari takyif. Kalau tadi dari tamthil, sifat Allah wajib disucikan dari tamthil. Kedua, sifat Allah juga wajib disucikan dari takyif. Apa makna takyif? Takyif itu deskripsi. Takyif itu penjelasan, penerangan tentang sifat-sifat Allah dengan penjelasan tertentu, baik jelas ataupun samar. Yang jelas seperti umpamanya tangan Allah itu ukurannya sekian, bentuknya anu, jarinya sekian, itu jelas. Itu takyif, tidak boleh takyif. Yang tidak jelas contohnya tangan Allah itu panjangnya 3 kali lipat dari lebarnya, itu tidak jelas ya. Tapi itu juga takyif, deskripsi. Penjelasan dengan penjelasan tertentu tentang sifat-sifat Allah ini juga terlarang. Karena apa? Karena orang itu dianggap terjerumus ke dalam 2 kesalahan. Orang yang melakukan takyif terhadap sifat Allah, pertama dia berdusta, yang kedua dia maksiat. Kenapa dia berdusta? Karena dia berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Siapa yang tahu tentang sifat Allah dan keadaan Allah yang sebenarnya? Enggak ada yang tahu, karena belum pernah ada orang yang melihat Allah, termasuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah melihat Allah? Enggak. Apakah para malaikat juga sekarang di dunia atau ketika dunia ini masih ada melihat Allah ataukah tidak? Para ulama juga membicarakan masalah ini, tapi berdasarkan riwayat yang ada, pendapat yang lebih kuat menyatakan para malaikat pun tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara dalil yang dipakainya adalah bahwa Allah itu terhalang oleh hijab. Oleh hijabnya ini cahaya. Cahaya itu hijab, bukan Allah sendiri, bukan. Yang apabila hijabnya ini disingkapkan, maka terbakarlah segala sesuatu yang terjangkau oleh pandangan mata Allah. Hancur, musnah, binasa. Kalau di dunia ini, oleh karena itulah hadis tadi mengisyaratkan termasuk malaikat juga tidak melihat Allah. Apalagi manusia tidak tahu tentang Allah. Bagaimana hakikat yang sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Maka berbicara mendeskripsikan sifat Allah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berarti dia berdusta. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu, taqfu maknanya janganlah kalian bersikap dengan sikap yang tidak dilandasi oleh ilmu. Jangan kalian bersikap dengan sikap yang tidak, kalian tidak tahu tentang ilmunya tentang hal tersebut. Bersikap tersebut baik berbicara, berkeyakinan ataupun berbuat termasuk mengikuti. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi berbicara tentang Allah dalam bentuk mendeskripsikan sifat Allah dengan akal, dengan logika, dengan perasaan, dengan imajinasi, dengan khayalan, dengan bayangan, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan dia berdusta. Apa makna dusta? Dusta adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu dusta kan? Al-kalamu ya, berbicara bima yukhaliful waqi, dengan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, berbicara tentang sifat Allah dalam bentuk mendeskripsikan, deskripsi ini bahasa Arabnya takyif tadi, berarti dia berdusta atas nama Allah, berdusta tentang Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, dia asin, dia maksiat. Kenapa maksiat? Karena dia terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Coba aja perhatikan surah Al-A'raf ayat ke-33, Allah menyatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, Allah Rabbku hanyalah mengharamkan segala yang fahisyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Wal itsma, juga mengharamkan dosa. Wal baghya, dan juga mengharamkan al baghyu, sikap zalim, aniaya kepada orang lain. Wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, dan melarang kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Melarang berbuat syirik, melarang menjadi orang musyrik. Dan yang terakhir, wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga melarang kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menerangkan bahwa ayat ini menerangkan 5 dosa-dosa besar yang dimulai dari dosa besar terkecil. Ingat, terkecil dari dosa-dosa besar. Yang pertama fawahish, yang kedua al-itham, yang ketiga al-baghyu. Kita enggak bahas ini karena stressingnya bukan di sini. Keempat syirik. Ada ternyata yang lebih besar daripada syirik. Apa? Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Dibayangkan, dihayalkan oleh logika, oleh perasaan, oleh hayalan dia. Tanpa ilmu, tanpa informasi dari Allah ataupun Rasulnya tentang sifat dan nama Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar daripada dosa syirik. Loh, kenapa? Bukankah syirik itu dosa terbesar? Kenapa masih ada yang lebih besar? Ya, pertama, kalau syirik madharatnya hanya untuk pelakunya. Orang lain tidak terbawa-bawa dosa dengan perbuatan syirik dia, ya. Adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, pertama bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau bahkan kufur. Seperti menyerupakan Allah dengan makhluk, itu syirik. Dan namanya juga berbicara. Ngomong ke orang, dia sesat, dan karena ngomong menyesatkan orang lain juga. Kalau perbuatan syirik berupa menyembah berhala, hanya dia sendirian yang syirik, yang lain enggak. Ini ngomong, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Omongannya ngaco, keliru, menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik dan ucapan syirik dan kufur. Dan jadi i'tiqad, jadi keyakinan. Tidak semua penyimpangan tentang nama dan sifat Allah berefek syirik atau kufur. Memang tidak, tapi ada yang berakibat syirik dan kufur. Setelah dianya terjerumus dalam syirik dan kufur akibat salah omong, salah itikad, salah memahami tentang sifat dan nama Allah, lalu ngomong lagi ke orang, ngajak orang ke dalam keyakinan yang salahnya. Inilah bahaya dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itulah Allah melarang. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, mengingatkan, menyadarkan manusia, contoh dalam ayat kursi ada, dalam surah Toha ayat yang ke-110 ada. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Ini Toha ayat 110 nya. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilman, sedangkan mereka makhluk sedikit pun tidak bisa ilmunya itu meliputi Allah, mengetahui tentang Allah, menjangkau tentang Allah, enggak bisa. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak terjangkau oleh mata, tapi Allah lah yang menjangkau seluruh mata. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk langsung bisa melihat zat Allah di dunia. Di akhirat lain lagi, beda lagi aturan hukum yang Allah terapkan. Ini di dunia enggak bisa. Jangankan melihat, berpikir saja, menghayalkan, membayangkan, otak kita tidak akan mampu karena terbatasnya. Rasul sallallahu bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadara." Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali kamu berfikir tentang zat Allah, karena akal kamu tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu menjangkau tentang zat Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada informasi tentang zat Allah dari Allah sendiri kecuali hanya sebatas apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya sebatas itu Allah mengenalkan dirinya melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya gitu ya. Dan sifat-sifatnya juga bisa terketahui melalui alam ciptaannya. Alam ciptaannya yang maha dahsyat ini menunjukkan Allah itu dahsyat pula, agung pula, berilmu pula, menciptakan pula banyak. Melalui itu kita tahu. Adapun tentang kaifiat atau tentang hakikat atau tentang deskripsi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu dan tidak mungkin mampu menjangkaunya. Termasuk takyif adalah mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaif. Kaif itu artinya apa? Bagaimana? Bagaimana sih cara mendengarnya Allah? Pertanyaan itu menuntut adanya penjelasan tentang hakikat dan kaifiat dari sifat Allah. Takyif juga ya. Oleh karena itulah, pernah salah seorang ulama zaman baheula namanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, imam penduduk Madinah, ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kaifastawa?" Wahai Imam, Allah itu istiwa di atas ars. Bagaimana sih cara istiwanya di atas ars? Dia bertanya kaif, bagaimana? Berarti mempertanyakan kaifiat, cara istiwa atau tegaknya Allah di atas ars, dan ini takyif. Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa sudah maklum. Maklum itu sudah diketahui maknanya. Makna istiwa itu tegak. Saya tanya, makhluk tegak tidak? Iya, ada yang tegak. Contoh yang jelas apa? Tiang listrik, pohon, batang pohonnya. Oleh Allah sendiri dikatakan batang pohon itu tegak. Allah menyatakan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, "Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa'ala suqih." Para sahabat itu kazar'in akhraja syat'ahu, seperti ya benih yang mengeluarkan tunasnya. Kazar in akhraja syat fa azarahu, lalu tumbuh. Fa azarahu fastaghladha, lalu kuat. Fastawa, lalu istiwa. Ala suqihi, di atas pangkalnya. Pohon juga oleh Allah dikatakan istiwa. Fastawa, tegak di atas pangkalnya. Makna istiwa tegak. Maklum, diketahui maknanya istiwa itu. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Wal kaifu majhulun. Tapi cara istiwanya Allah majhul. Apa arti majhul? Misteri. Apa arti majhul? Tidak diketahui. Kalau istiwanya pohon kita tahu, istiwanya tiang listrik kita tahu, istiwanya tentara tegak gerak kita tahu ya, sering lihat. Kita juga suka tegak kalau jadi pramuka atau jadi anggota PBB, apa? Anggota PBB. PBB persatuan baris barbaris, bukan bukan bangsa-bangsa. Suka tegak kita? Suka. Pernah tegak? Pernah. Kita tahu gak tegaknya kita? Tahu. Tegak kita dengan tegak tiang listrik beda. Kucing suka tegak? Suka. Tegaknya kucing ya begitu, berbeda dengan tegaknya kita, gitu ya. Makhluk dengan makhluk tegaknya sudah berbeda, apalagi dengan Khaliq. Tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya makhluk. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Kita tidak tahu bagaimana tegaknya Allah. Yang jelas tidak sama dengan tegaknya makhluk karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah tegak wajib karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Kemudian huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari kemudian dia tegak di atas 'arsy. Tegaknya Allah Azza wa Jalla dijelaskan oleh Allah dalam banyak Al-Quran. Minimal ada 7 ayat yang menjelaskan tegaknya Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Maka wajib kita yakin. Karena itu pemberitahuan tentang Allah dari Allah dalam Al-Quran. Konsekuensi imannya kita kepada Al-Quran wajib juga iman kepada penjelasan ini. Oh Allah tegak di atas arsy. Wajib secara hakiki tegaknya. Terus bagaimana tegakkan? Kita tidak tahu, majhul. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, dan bertanya tentang cara tegaknya Allah adalah bid'ah. Sampai Imam Malik mengeluarkan orang itu dari majlisnya. Keluar kamu, keluar. Karena apa? Khawatir omongannya meracuni yang lainnya. Syubhat itu begitu dahsyat sedangkan hati kita begitu lemah. Hati yang lemah digedor oleh syubhat yang dahsyat, tergedor, bisa kedobrak, bisa masuk keyakinan yang batil kepada dirinya. Daripada begitu, lebih baik apa? Dikeluarkan orang itu. Jangan sampai kena peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelangga. Sebelangga itu satu wadah gede ya. Nila itu apa? Racun ya. Susu satu belangga tertetesi satu tetes racun. Rusak semua, gak ada yang berani minum. Ya. Oleh karena itulah daripada susu satu belangga ini rusak, lebih baik si nila itu yang dibuang ke sono gitu. Berdasarkan hal itulah maka Imam Malik menyuruh orang itu keluar dari majelisnya. Khawatir syubhatnya yang keliru, yang sesat dan berbahaya menyesatkan murid-murid yang ada di majelisnya. Sudah capek-capek ngedidik, ngebina, ya, mengajar, memberikan pencerahan, ada infiltran masuk gitu ya. Leheng apa leheng agak mending kalau ngomongnya ke gurunya, oleh gurunya bisa langsung dijelaskan. Yang berbahaya ke gurunya enggak ngomong tapi berbisik-bisik di antara sesama mustami. Ustaz tuh tadi ngomong begitu ya, padahal sebenarnya sih ada ayat yang begini-begini. Nah, itu tuh yang berbahaya tuh. Melontar syubhat dan itu berbahaya. Imam Malik mengeluarkan orang itu dari majelisnya. Ya, berdasarkan hal itulah maka karena takyif berarti berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu, maka Allah melarang di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga takyif itu dianggap perbuatan maksiat karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah melarang kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maksud berbicara tentang Allah tanpa ilmu mendeskripsikan sifat-sifat Allah tanpa Quran, tanpa sunnah, hanya dengan ra'yu, dengan logika, dengan perasaan. Padahal logika dan perasaan kita hanya bermodalkan apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah kita serap dari lingkungan, dari alam ini. Sedangkan sifat Allah enggak ada yang sama dengan sifat makhluk apapun di alam ini. Makanya mengimajinasikan sifat Allah dengan ro'yu, dengan perasaan yang menyerap bahan dari alam ini, mengakibatkan nanti menetapkan sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Oleh karena itulah, maka ketika para ulama ahlus sunnah menyatakan Allah istiwa di atas aras, mereka, orang-orang, banyak memahami istiwanya Allah di atas aras itu seperti duduknya orang di atas kursi. Kalau kursinya reyot, kemudian rusak, kemudian ambruk, orangnya gimana? Jatuh. Mereka juga bilang gitu. Kalau Allah istiwa di atas aras, lalu arasnya hancur pada hari kiamat, Allahnya jatuh dong ke bawah, ya. Karena apa? Karena mereka masih memahami istiwanya Allah di atas aras itu seperti istiwanya makhluk di atas benda lain. Ada pemahaman tamthil atau tasbih. Ini yang di awal-awal sudah dinafikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, terus mereka memahami kalau Allah istiwa tegak di atas ars, berarti Allah membutuhkan tempat dong. Berarti Allah itu butuh terhadap alam ini. Para Allah menyatakan innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani, ghani itu tidak butuh terhadap alam ini. Jadi kalau Allah istiwa di atas ars, berarti Allah membutuhkan ars dong. Nah, berarti juga mereka memahami istiwanya Allah di atas aras seperti istiwanya makhluk di atas benda lain. Karena tidak fahamnya mereka, lalu tidak fahamnya mereka dipakai untuk membantah itu secara logika dengan apa kacamata logika berpikir mereka. Ya enggak nyambung atuh ya. Para ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah menyatakan innallaha mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqi. Allah itu istiwa di atas arsnya tapi terpisah dari makhluknya. Tidak menempel di atas ars, ars makhluknya tidak menempel, terpisah. Apa yang terjadi pada ars tidak ngaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah, maka wajib kita yakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluknya dalam hal kaifiyat, dalam hal sifat, dalam hal hakikat, dalam hal segala halnya tidak sama, ya. Sama dengan Allah berbicara, manusia berbicara, tapi tidak sama dalam hal cara berbicara, kemampuan berbicara, hakikat dari berbicaranya. Kita dengan kucing aja berbicaranya berbeda, ya. Kita berbicara gini, kucing meong-meong. Yang kita tahu cuma meong saja. Apakah meong itu punten atau tidak, wallahu a'lam. Pernah saya baca sebuah artikel, kucing itu berbicara dengan bahasa tubuhnya. Kalau dia marah, ekspresi tubuhnya begitu. Kalau umpamanya dia jatuh cinta, si ekornya itu ke atas gitu. Kalau umpamanya, macam-macam itu. Jadi bahasa itu dengan bahasa tubuh, berbicaranya dengan bahasa tubuhnya. Katanya, ya. Mungkin ada jurusan bahasa kucing bisa dipelajari. Oleh karena itulah, makhluk dengan makhluk berbicaranya berbeda, apalagi dengan Khalik, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, memiliki sifat-sifat, dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakiki yang sebenarnya, tapi wajib disucikan dari dua hal. Yang pertama dari tamthil, yang kedua dari tasbih. Ini mukaddimah tentang bab ini. Bab hukum mengingkari salah satu di antara nama dan sifat Allah. Kita harus menjelaskan apa nama Allah, apa sifat Allah. Adapun ayat dan hadis tentang hukum orang yang mengingkari salah satu sifat atau nama Allah Azza wa Jalla, kita akan jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto di Bekasi ya, barakallahu fiik. Pak Harto bertanya, kalau menerawang sifat-sifat Allah, memikirkan sifat Allah, suka menerawang sampai bingung. Iya. Ya, kita khawatir yang dihayalkan, yang dilamunkan oleh Pak Harto itu zat Allah, bukan sekedar sifat. Dan inilah yang terlarang. Palingkan pikiran kita tersebut kepada berpikir tentang makhluknya. Karena itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi ulil albab, orang yang berfikir, orang yang berakal. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi fikirkanlah alam semesta, ciptaan Allah Azza wa Jalla ini ya. Jangan berfikir tentang zat Allah. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fa innakum lan taqdiru qadra. Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW menceritakan salah satu taktik setan dalam menjerumuskan manusia, dalam menanamkan syubhat. Setan datang memasuki alam pikiran manusia. Inilah yang disebut dengan syah, dengan waswas. Imam Al-Qayyim menyatakan waswas itu adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Suaranya enggak ada. Tiba-tiba masuk saja sesuatu dalam hati kita, ya, yang merupakan pancingan dari setan. Kamu berasal dari siapa? Dari ayah ibu. Ayah ibu dari siapa? Kakek nenek. Kakek nenek dari buyut dan seterusnya sampai pikiran kita ke manusia pertama, yaitu siapa? Adam. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah. Lalu setan terus menuntun, lalu siapa yang menciptakan Allah? Jadi awalnya berasal dari ngajak berpikir secara benar. Kamu asalnya dari mana? Dari ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Terus sampai ke Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah. Sampai di sana benar. Lalu terus siapa yang menciptakan Allah? Maka kalau sudah sampai pada taraf itu, kata Nabi SAW, ta'awudlah kamu, lalu palingkan fikiranmu kepada urusan lain. Langsung kita ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu palingkan, rubahlah fikiran kita memikirkan hal-hal yang lain-lain lagi, ya. Jadi kalau Pak Harto tadi, ya, membayangkan sifat-sifat Allah menerawang sampai kosong lalu bingung, lalu dikhawatirkan terjerumus ke dalam takyif tentang sifat Allah, segeralah ta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan setan, lalu palingkan fikiran kita kepada pikiran-pikiran lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih. Bisa mengatakan Ustaz jawabannya demikian Pak Tarko di Bekasi, semoga bermanfaat. Kita masih kita kesempatan di yang kedua atau kembali ke pertanyaan saya. Silakan nomor 1 dan nomor 3 dan nomor 3. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Fawas? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, saya pertanyaan dari ibu beli pertanyaan tadi, apakah dengan seseorang yang menggunakan susu karena kita tidak tahu di zaman yang baru dan saat ini sudah menyadarinya, apa yang harus dilakukan? Iya. Iya, ibu di Pekanbaru tadi, barakallahu fik ibu. Seseorang karena ketidaktahuan di masa lalu pasang susuk, pasang jimat. Kalau jimatnya tidak masuk ke dalam tubuh kita, gampang ya, cukup dibuang. Tapi kalau jimatnya masuk ke dalam tubuh kita seperti susuk dan sudah menyatu dengan diri kita, bagaimana tobatnya? Ini pertanyaan yang bagus, Ibu. Pertama, tetap tobat memenuhi 7 syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Keduanya, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempatnya, kalau itu berkaitan dengan dosa kepada sama manusia, minta maaf. Kelima, cepat lakukan sebelum sakarat. Tobatnya. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketujuh, lakukan tobatnya secara ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Itu yang pertama, tobat, ya. Yang kedua, ibu niatkan membuang susuk tersebut, ya, dengan tidak meyakini efek atau khasiat dari susuk tersebut. Tidak yakin terhadap itu. Ganti dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan dipikirkan bahwa kita punya susuk yang punya khasiat, enggak. Dan pelajari tauhid semendalam mungkin. Baik lewat kajian seperti ini, langsung hadir di majelis, melalui radio, melalui TV, membaca, bertanya, ya. Kemudian ruqyahlah diri kita sendiri dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan diniatkan meruqyah diri sendiri. Hafalkan banyak ayat sehingga ketika kita di motor, ketika kita di angkot, ketika kita di mobil, dimanapun bisa membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Ya. Kemudian amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan keseharian kita. Ada sunnah ketika mau tidur, ketika bangun tidur, keluar masuk WC, memakai pakaian, melepaskan pakaian, keluar masuk rumah, keluar masuk pasar, keluar masuk mobil, keluar masuk masjid. Semua itu ada doanya, ada sunnah, ada adab-adab. Semua yang dilakukan tadi itu pengusir setan, baik setan yang akan datang ataupun setan yang sudah ada dalam diri kita, ya. Baik itu belajar tauhid maupun membaca Al-Quran, juga berzikir, menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, menjauhi semua yang dilarang dosa dan kemaksiatan, itu semua adalah langkah pengusir setan. Dengan sendirinya insya Allah pengaruh dari susuk itu sudah hilang. Dan kalau susuk tersebut berupa benda yang pernah dimasukkan, mungkin dimasukkannya ke kening, mungkin dimasukkannya ke pipi agar terlihat cantik di hadapan dalam pandangan semua laki-laki yang ganjen, atau mungkin dimasukkan ke tubuhnya, dan itu pernah benar masuk, baik berupa berlian, berupa emas, atau berupa benda lain oleh dukunnya dahulu, maka dengan belajar tauhid, dengan meruqyah sendiri, insya Allah itu keluar dengan sendiri tanpa kita sadari. Mungkin ketika keluar kita tahu, oh itu kelihatan keluar. Mungkin pas keluarnya kita tidak tahu dan tidak terlihat. Mungkin saja lagi ngaji begini, menghayati penjelasan tentang tauhid, tiba-tiba jatuh susuk itu dan kita tidak tahu. Ketika semua sudah bubar, tukang nyapu di masjid ini umpamanya puluh, ada emas lumayan segini. Baru itu emas dari orang yang sudah keluar susuknya dari tubuhnya yang dulu pernah dimasukkan oleh dukunnya di masa-masa. Mungkin begitu, ya. Sudah ada pengalaman dari beberapa orang yang seperti itu. Dulu pernah dipasang susuk, ngaji tauhid, dan ketika ngaji itu susuk keluar dari tubuhnya tanpa diikhtiarkan, tanpa di sadari. Mudah-mudahan kalau itu pengalaman ibu, ibu juga mengalami hal itu, belajar tauhid, maka insya Allah susuk itu akan keluar dengan sendirinya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz Fawas. Terima kasih Ustaz Fawas. Kita akan menjelaskan pesan singkat ada Ibu Arani Nasution dan Ibu Gubernur di Bekasi namanya Muhammad Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pernikahan cara tauhid untuk menenangkan kepada anak-anak dan remaja kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Taala. Lalu bagaimana dengan penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala? Apakah boleh kita tunduk karena kita hati mereka sangat mendalam memahami apa yang kita jelaskan? Terima kasih atas nasihat dan penjelasan. Iya. Menjelaskan nama-nama dan sifat Allah kepada anak-anak, perbedaannya hanya dari segi bahasa dan metode. Adapun isi, inti dari apa yang disampaikan sama, baik ke anak-anak, ke orang tua, sama. Ke orang yang pandai, pinter, jenius, ke orang yang idiot juga sama. Isinya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakanlah metodologi dan juga bahasa pengantar. Pilih bahasa pengantar yang difahami oleh anak-anak. Pilih juga metodologi yang bisa diserap oleh anak-anak yang tentu saja berbeda dengan metodologi dan bahasa untuk orang yang sudah dewasa, untuk orang yang sudah sekolah tinggi di perguruan tinggi, itu berbeda. Tapi inti dari apa yang disampaikan sama, ya. Bagaimana bahasa dan metodologi mengajar tauhid kepada anak-anak itu harus dibahas dalam satu daurah. Tidak bisa dijawab hanya dengan pertanyaan di pengajian seperti ini karena singkatnya, sedangkan banyak poin yang harus dijelaskan dalam masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.